Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para peserta, agar segera masuk masjid karena daurah akan segera dimulai. Kami ucapkan sekali lagi, bagi para peserta, agar segera masuk masjid karena daurah akan segera dimulai. Atas perhatiannya, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap ikhwah serta peserta daurah, berhubung karena memang Ustaz yang memberikan materi sudah bersiap-siap hendak memberikan materi, sehingga kami harap kepada seluruh ikhwah yang masih berada di luar untuk segera memasuki masjid. Sekali lagi kami umumkan kepada seluruh ikhwah serta peserta daurah agar segera menghadiri masjid, berhubung karena memang Al-Ustaz Al-Fadhil Qomar Saidi sudah bersiap-siap untuk memberikan materi, sehingga kami harapkan untuk segera mengisi tempat-tempat yang sudah disediakan. Bagi para peserta yang mungkin sudah berada di masjid, harap mengisi tempat-tempat yang masih kosong. Seperti di depan kita ini masih bisa kosong, antum bisa maju ke depan lagi agar memang nantinya bisa mencukupi tempat yang ada di masjid kita ini. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, atas izin Allah SWT, dari berbagai daerah kita bisa kumpul di sini, wasilahnya melalui acara daurah pada hari ini. Yang jauh-jauh dari Karanganyar, dari Jogja dan tempat-tempat lainnya. Dan sebelum acara dimulai, penting untuk kami ingatkan kepada para saudara peserta daurah untuk memperhatikan adab-adab menuntut ilmunya, tidak mengobrol tentunya ketika nanti Al-Ustaz menyampaikan materi, juga handphonenya mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu, jangan sampai lupa sebelum nanti dimulai. Maksud kami dari sejak sekarang mohon diperiksa HP-nya, di silentkan dulu atau dimatikan juga tidak mengapa, demi kenyamanan kita selama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz, agar faedah yang bisa kita serap benar-benar kita ambil dengan sempurna. Berdasarkan pengalaman, terkadang seorang ikhwan ketika memperhatikan faedah dari Al-Ustaz, dia mencatat terganggu dengan salah satu temannya yang lupa mematikan HP-nya, sehingga hilang satu atau dua faedah. Sungguh ini merugikan bagi ikhwan yang sedang konsentrasi mencatat faedah dari Al-Ustaz. Terus juga peraturan seperti biasa, tidak mengambil gambar apapun dari tempat di lokasi kita ini. Dan yang ketiga, tentunya jaga ketertiban, yang kosong diisi, tempat-tempat yang kosong diisi, sehingga tidak mubazir. Seperti di depan ini, silakan diisi maju. Mudah-mudahan yang Bapak sudah cukup yang kosong ini, ya silakan. Takut kipas, ya. Yang berani kipas saja silakan maju, biar tidak mubazir. Barangkali di belakang pengennya sebelah situ, dikiranya isi ternyata kan kosong, ya. Baik, begitu ya. Baik. Silakan merapat. Ya. Ya, baik, itu saja sebagai pembukaan dari panitia. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberikan manfaat, faedah dan berkah bagi kita semua. Amin. Kita tunggu Al-Ustaz Ustaz Qomar Saidi dari Temanggung, dan beliau juga pembina dari majalah Tasfiyah. Silakan yang belum mempunyai majalah Tasfiyah, bahasanya mudah dipahami insyaallah dan penuh faedah tentunya. Dari panitia, selamat untuk mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dalam acara kajian ilmiah yang membahas tentang kematian. Ahibati fillah rahimakumullah, pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, karena diriwayatkan sebagian dulu para ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Kata yang ringkas. Namun bila kita memahami apa yang dibaliknya, kita merenungi apa yang setelahnya, dan kita memikirkan apa tanggung jawab kita setelah itu semua, betul-betul kematian akan menjadi nasihat buat kita. Ahibati fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memastikan pada makhluk-makhluknya ini untuk mengalami kematian. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan kalian akan dipenuhi balasan buat kalian nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan sungguh seorang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam al-jannah, benar-benar telah mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya mata'ul ghurur, hiasan-hiasan yang menipu. Ali Imran ayat yang ke-185. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 Allah juga mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, sungguh tiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan sebagai ujian buat kalian, dan nantinya kalian akan dikembalikan kepada kami. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-57 Allah juga berfirman mengingatkan kembali bahwa tiap-tiap jiwa akan mengalami kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Thumma ilaina turja'un, lalu kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan bila kematian itu telah datang waktunya, maka tidak ada siapapun dari manusia yang dapat menundanya, dapat mengakhirkannya, atau minta dipanjangkan umurnya. Bila datang, maka pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34, wa likulli ummatin ajal fa idza ja'aluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat itu ada ajalnya, ada waktu yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka bila telah datang ajalnya, datang ajal mereka, mereka tidak akan dapat mengakhirkannya atau mengedepankannya. Pada surat Al-Hijr ayat yang kelima Allah juga berfirman, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Ummat manapun, siapapun dia, tidak akan bisa mendahului ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yasta'khirun, mereka ingin mengakhirkan juga tidak bisa. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Seandainya Allah azza wa jal hendak menghukum manusia dengan sebab kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, Allah azza wa jal tidak akan membiarkan satupun dari makhluknya yang berjalan di muka bumi ini, tapi Allah azza wa jal mengakhirkan mereka sampai waktu yang telah Allah tetapkan. Dan bila datang waktu ajalnya mereka, mereka tidak akan bisa mengakhirkan walaupun sesaat. Mereka juga tidak bisa mempercepat walaupun sesaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali pada surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda sebuah jiwa bila datang ajalnya, dan Allah Azza wa Jal maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari sisi waktu kita tidak bisa merubahnya, demikian pula kita tidak bisa mengetahuinya. Sebagaimana dari sisi tempat pun kita juga tidak bisa mengetahui di mana seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kematian akan datang dengan tiba-tiba. Kematian tidak diketahui oleh siapa saja. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla miliknya lah pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Allah pula lah yang menurunkan hujan. Dia pula yang mengetahui apa yang ada di rahim-rahim. Dan sebuah jiwa tidak akan mengetahui apa yang mau dia perbuat di esok hari. Sebuah jiwa juga tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merahasiakan waktu kematian seseorang, tempat kematian seseorang, tapi Allah Azza wa Jal juga memastikan bahwa itu mesti terjadi. Tidak bisa tidak. Walaupun manusia lari, walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah Azza wa Jalla, walaupun kalian berada di tempat-tempat yang kokoh, tempat-tempat yang tinggi, kalian bersembunyi, kalian lari, tapi ajal tetap akan mengejarnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan tiap-tiap orang sebab yang dengan itu dia akan ditemui oleh ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjemput kalian. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui urusan ghaib dan urusan syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kabar kepada kalian atas apa yang kalian lakukan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Mau tidak mau, kita semua akan mengalaminya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kalau begitu, di depan kita hanya ada dua pilihan. Akan mati dalam kondisi mulia, atau akan mati dalam kondisi terhina. Akan menjadi orang yang saleh selama hidupnya dan mati dalam keadaan kesolehannya, atau akan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala lalu mati dalam keadaan terhina. Ahibbati fillah rahimakumullah. Allah telah menggambarkan kepada kita bagaimana kematian orang-orang yang saleh di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, dengan membawa berita. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih, jangan khawatir atas masa depan kalian, jangan bersedih atas apa yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un. Nuzulan min ghafurur rahim. Kami adalah wali-wali kalian. Kami pembela kalian, penolong kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un. Untuk kalian di surga nanti, segala yang kalian inginkan, yang kalian maukan, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai tempat singgah, tempat tinggal kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, Allah juga menerangkan, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, ثم استقاموا, kemudian tetap beristiqamah, tetap berada di dalam keyakinan itu, sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, sampai dibawa rohnya oleh para malaikat menghadap Allah, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, maka tiada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ahibati billah rahimakumullah, itulah para wali-wali Allah, itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan ibadah, dengan melakukan ketaatan kepadanya, dengan menjauhi segala larangan-larangannya, senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun akan menghilangkan rasa takutnya dari siksanya. Ahibati fillah rahimakumullah, ketika mereka bersusah payah di dunia untuk melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan mengistirahatkan mereka di akhirat kelak nanti. Inilah akibat baik dari kesalehan seseorang. Inilah kematian yang merupakan peristirahatan, yaitu bagi mereka orang-orang yang saleh. Adapun golongan yang lain, bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah, apalagi melakukan kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, maka lihatlah bagaimana akibat mereka saat malaikat menjemput nyawa-nyawa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaika yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq. Dan lau tara, seandainya kamu melihat, id yatawaffal ladina kafarul malaika, tatkala para malaikat mewafatkan orang-orang yang kafir, yadhribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat tersebut memukuli wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka, wadhuku adzabal hariq, dan silakan rasakan siksaan yang membakar. Mengapa sampai terjadi hal ini? Kematian yang sungguh mengerikan. Di awal kematiannya sudah tersiksa, dipukul oleh para malaikat, wajahnya, pantatnya, duburnya, semuanya dipukul oleh para malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak lain itu karena maksiat mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Hal itu dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian, diperbuat oleh perilaku kalian, oleh kaki kalian, oleh mulut kalian, oleh anggota badan kalian. Dan Allah Azza wa Jal laisa bidhallamin lil 'abid, tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Ketika seorang disiksa semacam itu, dan kelak di akhirat disiksa oleh Allah Azza wa Jal dengan azab yang lebih daripada itu, bukan karena kezaliman Allah, akan tetapi karena perbuatan mereka yang melanggar hukum-hukum Allah, sementara telah datang kepada mereka peringatan demi peringatan, namun mereka tidak pernah ingat. Senantiasa mereka lalai dan berusaha melalaikan dan melakukan hal-hal yang melalaikan, sehingga mereka jatuh dalam kubangan maksiat atau bahkan kesyirikan dan kekafiran, sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang jelek. Maka siksa Allah Azza wa Jal siap mengenai mereka. Pada surat Muhammad ayat yang ke-27, Allah juga mengatakan, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Bagaimana bila para malaikat tawaffathum, mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum adbarahum, para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka. Mengapa demikian? Dzalika biannahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka mengikuti sesuatu yang membuat murka Allah, membuat Allah marah. Itu yang diikuti, itu yang dilakukan. Hawa nafsunya senantiasa memperturuti apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Mereka lebih memilih apa yang disenangi oleh jiwa-jiwa mereka, lebih memilih yang sesuai dengan syahwat mereka. Tapi mereka tidak peduli dengan sesuatu yang membuat murka Allah Jalla wa'ala. Dzalika bi'annahum ittaba'u ma askhatallah. Hal itu karena mereka mengikuti sesuatu yang membuat murka Allah. Wa karihu ridwana. Dan mereka benci sesuatu yang membuat ridha Allah. Benci terhadap amal saleh, benci terhadap salat, benci terhadap zakat, terhadap puasa, terhadap ketaatan, terhadap sunnah Nabi mereka benci. Fa'ahbatu a'malahum. Akibatnya Allah Azza wa Jal menggugurkan amal-amal mereka. Tidak bernilai amal mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga hanya azab yang pantas buat mereka sejak awal kematian mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah rahimakumullah, inilah golongan mereka. Golongan yang kedua yang mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala sejak saat matinya. Kenapa? Telah disebutkan sebab-sebabnya oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat-ayat tadi, dan kita telah mengetahuinya. Apakah kita mau menjadi golongan itu? Mau tidak mau kita harus mati. Mau jadi golongan yang pertama atau jadi golongan yang kedua? Masing-masing telah kita ketahui apa akibatnya. Ahibati billah rahimakumullah, untuk golongan yang kedua ini, karena mereka melihat dahsyatnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun berangan-angan untuk kembali ke dunia. Saat kematian datang kepada mereka, mereka menyesali segala perbuatan mereka, tapi penyesalan yang tiada artinya, penyesalan yang sudah terlambat. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, dia pun mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, barangkali aku akan mengamalkan amal yang saleh, fi ma taraktu, pada apa yang pernah aku tinggalkan. Ia menyesali karena selama ini menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan hartanya, menyia-nyiakan tenaganya, menyia-nyiakan segala fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika sesuatu yang pasti itu mendatanginya, dia pun baru menyadarinya bahwa ternyata semuanya ini benar. Tidak ada sesuatu pun yang dusta daripada apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka dia pun minta dikembalikan ke alam dunia untuk bisa beramal saleh, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa mengganti amal yang jelek dengan amal-amal yang baik. La'alli a'malu salihan fima tarakt, barangkali aku bisa beramal saleh, mengganti apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kalla, tidak mungkin itu terjadi. Tidak bisa. Ketetapan Allah Jalla wa'ala sudah pasti. Tidak ada lagi yang akan kembali ke alam dunia setelah kematiannya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Lebih dari itu hanya kata-kata yang dikatakan oleh orang yang mengatakan, kata-kata yang tiada artinya, kata-kata yang tidak sungguh-sungguh. Seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, akan terbukti bahwa mereka tetap melakukan maksiat-maksiat itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang lain, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke alam dunia, pastilah mereka akan kembali melakukan maksiat-maksiat itu. Sehingga ini tidak lain kecuali hanya kata-kata yang hampa dari orang yang hanya bisa berangan-angan, tapi tidak bisa melakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atun. Sementara di belakang mereka ada barzakh, ada pembatas, pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat, yaitu alam kubur yang tidak bisa mereka lewati. Ahibbati fillah rahimakumullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kematian dan tiap-tiap orang yang akan mengalami kematian itu. Ahibbati fillah rahimakumullah. Untuk ini hendaknya kita menyadari dan kita mengingatkan masing-masing diri kita dengan kematian tersebut. Sungguh disayangkan di zaman ini kematian bagikan sesuatu yang hal yang biasa. Dengan kematian seseorang hampir-hampir jiwanya tidak tersentuh. Bahkan kematian temannya, saudaranya, kesedihan hanya terlintas sebentar dalam dirinya. Ia tidak mengambil pelajaran daripada kematian-kematian orang yang mendahuluinya. Apalagi orang-orang jauh yang mati. Barangkali dia menggali kubur sambil tertawa. Menggali liang lahat sambil bercanda. Mengiringkan jenazah menuju ke kuburan sambil ngobrol urusan-urusan dunia. Ia tidak lagi merasa seolah-olah dia tidak akan mati. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa yang nanti bakal dibuatkan lahat adalah dia. Yang nanti bakal dibawa di atas pundak-pundak adalah dia. Dia tidak lagi menyadari hal itu. Semuanya terlupakan atau sengaja dilupakan. Tidak mau ingin merasakan sedikit kesedihan demi suatu kemaslahatan, mengingatkan alam akhiratnya yang ia pasti mendatanginya. Ahibati billah rahimakumullah. Sungguh merugi kondisi umat yang tidak lagi mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Sementara dahulu para ulama cukup kematian itu sebagai nasihat, kafa bil mauti wa'idha. Tapi sekarang ternyata ya, kematian itu telah berubah fungsinya bagi orang-orang yang hidup. Ahibati fillah rahimakumullah. Mereka seolah-olah tidak lagi punya rasa takut. Tidak lagi punya rasa takut. Padahal sesungguhnya mereka sangat takut kalau mereka telah dihadapkan dengan kematian itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengurusi jenazah, dari menyolati, membawa jenazah sampai menguburkan, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semuanya dalam keadaan yang hening. Mereka terdiam, mereka memikirkan, mereka merenungi, mereka mengambil pelajaran dari itu semuanya. Sunnah mereka ketika membawa jenazah adalah diam. Sampai di kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, nasihati mereka. Sampai dikatakan oleh para sahabat, ka'anna 'ala ru'usina at-tair, seolah-olah di atas kepala-kepala kami hinggap burung-burung karena diamnya kami. Ahibati fillah rahimakumullah. setelah dikuburkannya jenazah, Nabi pun lagi menasihati mereka dan mengatakan, ta'awadu billahi min azabil qabr, berlindunglah kalian daripada azab kubur. Ta'awadu billahi min azabil qabr, berlindunglah kalian dari azab kubur. Ta'awadu billahi min azabil qabr, berlindunglah kalian daripada azab kubur. Namun orang-orang di masa ini telah melupakan itu semuanya. Akhirnya mereka tidak sadar-sadar dan selalu terlena dengan kehidupan dunia yang memang melenakan mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita kembali merenungi ayat-ayat tadi. Kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita agar kita senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan untuknya, dan sungguh merupakan suatu keutamaan bagi mereka yang ingat kematian. Mereka yang takut justru nanti tidak akan takut. Mereka yang letih justru nanti tidak akan letih. Tapi justru yang di masa ini tidak pernah merasa letih dengan ibadah dan tidak pernah merasa takut dengan apa yang di akhirat, justru merekalah yang nanti akan penuh dengan keletihan dan ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan menghabiskan kelezatan-kelezatan kalian, yang memotong segala kenikmatan-kenikmatan kalian. Apa maksud beliau? Al-maut, tidak lain kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmizi. Beliau pun mengatakan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan yukthirun." Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat salat, lalu beliau melihat orang-orang sedang banyak berbincang-bincang. Faqal, beliau pun mengatakan, "Amma innakum law aktsartum min dzikri hadhihi al-ladzat la syaghalakum amma ara. Wa aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat." Sesungguhnya kalian bila memperbanyak mengingat pemutus segala kelezatan, tentu renungan kalian itu akan menyibukkan kalian dari apa yang kulihat kalian melakukannya, akan menyibukkan kalian dari banyak berbincang-bincang sesuatu yang tidak berfaedah. Maka perbanyaklah mengingat kematian. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat, fama dzakarahu 'abdun qattu wa huwa fi dhikin illa wassa'ahu 'alaihi. Wa ma dzakarahu wa huwa fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dan kenikmatan. "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Tidaklah seorang pun dari hamba mengingatnya sementara dia dalam keadaan kesempitan, kecuali mengingatnya akan membuat ia dalam kelapangan. Dan tidaklah seseorang mengingatnya sementara dia dalam kelapangan, kecuali renungannya akan membuat dia berada dalam kesempitan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Tatkala seseorang tertimpa berbagai macam muskilah, kesulitan-kesulitan di dunia, kefakiran, kemiskinan, dan berbagai macam problematika dunia yang menyibukkan akal pikiran, lalu dia mengingat kematian, semuanya itu akan menjadi enteng. Semuanya akan menjadi ringan. Dia akan dalam kondisi yang longgar. Ternyata dunia dan seisinya dengan berbagai macam yang ada, semuanya tidak ada artinya di hadapan kematian. Orang yang terkaya di dunia, dia tidak akan membawa apapun setelah dia mati. Orang yang paling banyak keluarganya, tidak ada satupun dari keluarganya yang akan menemaninya di alam kuburnya. Orang yang memiliki sekian banyak teman-teman atau bahkan kekasih, tidak ada satupun yang mau menemani dia di alam kuburnya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Apa artinya dunia kalau ternyata hanya seperti itu? Ketika seseorang mengingat hal itu, dunia akan menjadi ringan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Sebaliknya, ketika seseorang berada di dalam keluasan, seseorang ketika merasa segalanya tercukupi, harta bendanya melimpah, semuanya dirasa senang kepada dia, semuanya membela dia, kalau dia ketika itu ingat kematian, maka dia pun akan ingat ternyata apa yang dihadapannya begitu mengerikan. Ia akan datang kepada Allah Azza wa Jal hanya seorang diri. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan masing-masing mereka akan datang kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan sendiri. Akan mengiringi dirinya sampai ke alam kuburnya, sampai ke tempat pemakamannya, keluarganya, temannya, sebagian hartanya. Tapi ternyata semuanya pulang. Hanya satu yang dia bawa, yaitu amalnya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kematian akan mengingatkan dia. Akan mengingatkan dia sehingga dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita dari banyak hadis yang tadi kita baca, agar kita ingat dan mengingat-ingat kematian. Seringkali seorang berpikir dan merasa takut untuk mengingat kematian, sehingga justru berusaha untuk melupakannya. Apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang ada di masa ini, dengan kecanggihan teknologi yang ada di masa ini, dia berusaha senantiasa jiwanya senang, suka, gembira, tidak mau terselip kesedihan di dalam kehidupannya. Tapi justru orang yang seperti ini yang nanti akan celaka. Sebaliknya, ketika dia terus berusaha mengingat kematian, sedih karena itu, sedih karena tidak tahu apa nasibnya di akhirat kelak, sehingga mungkin dia menangis, mungkin meneteskan air mata, mungkin menyendiri dari teman-temannya, bahkan akan mungkin akan mengorbankan jiwa dan raganya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ketika seseorang mengingat kematian sehingga melakukan itu semuanya, justru dialah yang akan beruntung. Dia orang yang pandai karena dia memikirkan kehidupan yang lebih jauh. Rela susah di alam dunia demi senang di alam akhirat. Rela sempit di alam dunia demi kelonggaran di alam akhirat. Ahibati billah rahimakumullah. Nabi menyebutkan ulaikal aqyas. Orang-orang yang kayyis, pandai adalah orang yang seperti itu. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapan beliau jenazah. Abu Qatadah radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang beristirahat dan orang yang orang lain beristirahat darinya. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Wahai Rasulullah, apa yang Anda maksudkan dengan al mustarih, orang yang beristirahat, dan apa yang Anda maksudkan dengan al-mustarah minhu, orang yang orang lain beristirahat darinya. Faqala al-'abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman kepada Allah, dengan kematian itu dia akan beristirahat dari keletihan dan kepayahan dunia. Dia akan beristirahat dari berbagai macam gangguan-gangguan dan problematika dunia menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fajir, sementara orang yang jahat, orang yang berbuat maksiat, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad-dawab, merasa beristirahat darinya, beristirahat dari gangguannya, beristirahat dari kenakalannya, beristirahat dari kejahatannya. Hamba-hamba Allah, negeri ini secara umum, wasyajar wal ibad, demikian pula bahkan pohon-pohon merasa aman darinya, merasa senang dengan kematiannya. Wadawab, bahkan juga hewan-hewan merasa beristirahat dari gangguan-gangguannya. Ahibbati fillah rahimakumullah, inilah kematian seorang mukmin. Kematian menjadi sebuah tempat peristirahatan. Orang-orang yang di dunia merasa kehilangan, tapi dia justru berbahagia. Ketika orang-orang menangisinya, ternyata dia di alam akhirat begitu senang dan bergembira karena dapat kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, selamat dari siksanya, selamat dari keletihan di alam dunia. Sementara orang yang fajir sungguh pantas untuk ditangisi, karena dia dengan matinya justru menuju kepada sesuatu yang lebih jelek bagi dia. Kenikmatan di dunia dia tinggalkan menuju kepada kesengsaraan. Ahibbati billah rahimakumullah, seorang ulama Ad-Daqqaq mengatakan, man akthara min dhikril maut ukrima bi thalathati asya', seorang yang banyak mengingat kematian akan diberi kemuliaan dengan tiga hal. Ta'jilut taubah, dia akan diberi kesadaran untuk segera bertaubat. Wa qana'atul qalb, dia akan dikaruniai kalbu yang senantiasa merasa qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Wa nasyatul ibadah, yang ketiga, dia akan dikaruniai semangat untuk beribadah kepada Allah. Wa man nasiya al-maut uqiba bi thalathati asya', sementara orang yang lupa atas kematiannya, dia akan dihukum dengan tiga hal. Taswifut taubah, yang pertama, dia akan menunda-nunda taubatnya. Wa tarkur ridha bil kafaf, dia akan tidak merasa ridha dengan hidup yang sekedar cukup. Yang ketiga, wattakasul fil ibadah, dia akan malas untuk beribadah kepada Allah jalla wa ala. Inilah akibat dari masing-masing dari keduanya. Akibat baik daripada banyak mengingat kematian, nikmat Allah, tiga hal kepada mereka. Sementara mereka yang melupakan kematian, justru sejak itu dia telah diberi hukuman oleh Allah jalla wa ala tanpa dia terasa. Yaitu apa? Senantiasa menunda-nunda taubat. Sekarang masih muda, sekarang waktu-waktunya senang, happy. Nanti kalau taubat, kalau sudah tua. Padahal kematian akan datang kapan saja bila Allah menghendaki. Walaupun dia masih muda, bahkan walaupun dia masih kecil. Sehingga tasrifut taubah, menunda-nunda taubat sungguh suatu kehinaan yang akan membawa kepada kepedihan. Dia pun tidak akan pernah merasa ridha dengan kecukupan, selalu haus terhadap harta duniawi, rakus terhadap harta duniawi, walaupun orang memandangnya sebagai orang yang kaya raya, tapi ia tidak akan pernah berhenti mencari dunia dengan berbagai macam cara. Harta yang ia miliki pun tidak pernah dia berikan kewajibannya. Orang-orang miskin yang di sekelilingnya tidak pernah diberi santunan-santunannya, hak-haknya. Dan yang terakhir, yang lebih parah lagi adalah takasul fil ibadah, malas untuk beribadah kepada Allah. Apa jadinya kalau seorang sudah memiliki rasa malas untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala? Sungguh suatu langkah yang lamban untuk menuju kepada al-jannah, yang membuat dia semakin jauh dan semakin jauh, semakin ketinggalan. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar mengatakan, kuntu jalisan ma'a Rasulullah, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar, diriwayatkan seorang dari Ansar datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, seorang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana? Qal ahsanuhum khuluqa, Nabi menjawab, yaitu mukmin yang paling bagus akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina atyas, ia pun bertanya lagi, ya Rasulullah, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Qal aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, yaitu seorang yang paling banyak mengingat kematian dan seorang yang paling bagus mempersiapkan untuk kematiannya. Ulaikal atiyas, mereka lah orang-orang yang cerdas, kata Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Siapa mereka? Ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir, ay aktsarukum lil mauti dzikra wa isti'dada wa khaufan wa hadara, yani yang paling bagus amalnya adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan untuknya, yang paling banyak merasa takut darinya dan berhati-hati darinya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dan itulah sirah para ulama kita, itulah kehidupan para pendahulu kita yang saleh. Mereka senantiasa menggunakan waktu-waktu mereka untuk merenungi, untuk bermuhasabah, mengingat amal mereka, mengingat kematian, sampai tidak jarang di antara mereka menangis karena itu. Bahkan tidak jarang di antara mereka meninggal saat ibadah kepada Allah dalam kondisi sholat. Bahkan di antara mereka ada yang sampai kencing darah karena rasa takutnya kepada Allah. Ahibbati fillah rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama, ulama besar, yang kita melihat betapa besarnya jasa beliau kepada muslimin, betapa banyaknya amal beliau, betapa kokohnya perjuangan beliau dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat bagaimana takutnya beliau saat beliau sakit dan ajalnya mulai dekat. Datanglah kepada beliau salah seorang sahabatnya dan berkata kepada beliau, "Kaifa asbahta?" Wahai Al-Imam Syafi'i, bagaimana engkau masuk di waktu pagi ini? Ternyata beliau menjawab, "Asbahtu minad dunya rahila wa li ikhwani mufariqa wa min ka'sil maniyati syariba wa li su'i 'amali mulaqiya wa 'ala al-karim subhanahu warida walau Allah ma adri ruhi tasiru ila al-jannati fa uhanniha aw ila an-nari fa u'azziha." Aku masuk waktu pagi ini dalam keadaan ingin meninggalkan dunia, dalam keadaan ingin berpisah dari teman-temanku, dalam keadaan meminum gelas kematian, dalam keadaan ingin menjumpai amal jelekku, dalam keadaan ingin datang kepada Allah yang Maha Mulia. Dan aku demi Allah tidak tahu apakah rohku akan menuju kepada surga sehingga aku ucapkan selamat kepadanya, atau akan menuju kepada neraka sehingga aku akan mentakziahinya. Ahibadikillah rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang begitu besar amalnya, namun begitu takut kepada kematian. Saat-saat seperti itu sungguh saat yang sangat mengerikan. Seorang menunggu malaikat yang datang kepadanya untuk memberikan kepadanya salah satu kabar yang sangat imma sangat menggembirakan, atau kalau tidak sangat menakutkan. Akan datang membawa kabar bahwa dia sebagai ahlul jannah, sehingga dia pun akan tersenyum, akan bergembira, akan berbahagia, dan akan berharap cepat-cepat mendatangi dan berjumpa Allah Azza wa Jal. Atau datang dengan membawa berita yang menakutkan bahwa dia akan masuk ke dalam neraka, di dalamnya penuh dengan siksaan yang mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini saat yang begitu mengerikan. Maka ahibbatikillah, hendaknya kita senantiasa ingat saat-saat tersebut untuk kemudian kita bisa banyak mempersiapkannya. Kalau kita tidak pernah mengingatnya dan kita cenderung melupakannya, maka justru saat-saat seperti itu kita akan sangat ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah rahimakumullah, di saat-saat seperti zaman sekarang ini yang kita melihat manusia begitu sibuk dengan dunia, di kanan kiri kita segala hal yang melalaikan daripada akhirat, hiburan-hiburan disediakan di mana-mana, taman-taman hiburan atau segala sesuatu yang melalaikan. Ada yang senang kepada maksiat-maksiat berupa minuman-minuman keras. Ada yang senang kepada maksiat-maksiat berupa wanita-wanita, sehingga berpacaran, sehingga berzina. Ada yang senang kepada duit, sehingga berjudi, sehingga menipu. Ada yang senang kepada kedudukan, sehingga berlomba-lomba mencari kedudukan. Sehingga di dunia ini kalau kita melihat manusia begitu berlomba-lomba untuk mencari dunia, menjadi orang pertama, menjadi orang yang terdepan, tapi dalam urusan dunia, sungguh ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi SAW mengatakan, "Mal faqr akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang kutakutkan pada kalian. Yang kukhawatirkan pada kalian bukan kefakiran. Walakin akhsha 'alaikum an yuftah 'alaikum ad-dunya. Tapi justru yang kukhawatirkan kalau dunia dibuka untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fayuhlikakum kama ahlakahum. Sehingga kalian berlumba-lumba, kalian bersaing, kalian menang-menangan demi dunia. Seperti dahulu orang-orang juga seperti itu, sehingga dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan mereka, umat-umat terdahulu. Inilah kondisi kita. Kita tentu melihat dengan nyata realita yang ada ini, tanpa bisa dipungkiri. Lalu kapan kita bisa mengingat kematian? Sementara di sana sini senantiasa godaan-godaan menggoda kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita beberapa cara agar kita bisa ingat mati. Di antara cara yang dilakukan adalah hendaknya kita berziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha, fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah kubur sekarang. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Sungguh ziarah kubur ini akan mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sungguh ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ahibbati fillah rahimakumullah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama para sahabatnya ke suatu daerah. Ternyata di tengah-tengah perjalanan beliau mendekati makam ibunya. Maka beliau pun minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun untuk ibunya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Mengapa demikian? Karena ibunya meninggal dalam keadaan musyrik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Maka beliau pun menziarahinya. Abu Hurairah bercerita, "Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi." Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya. "Fabaka wa abka man haulahu." Maka beliau pun menangis dan membuat menangis orang-orang yang di sekelilingnya. Beliau pun bercerita, "Istadantu Rabbi an astaghfir laha falam yu'dan li." Aku sesungguhnya telah minta izin kepada Rabbku untuk mintakan ampun untuk ibuku, namun Allah tidak mengizinkan. "Wasta'dantuhu fi an azura qabraha fa adzina li." Sehingga aku hanya minta izin untuk menziarahi saja kubur ibuku, lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. "Fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut." Maka ziarahilah kubur. Sungguh ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini salah satu sarana agar kita bebas dari kesibukan-kesibukan duniawi untuk sejenak kita mengingat kematian, untuk mengembalikan kita kepada rel yang lurus, tidak senantiasa sibuk dengan dunia, menyibukkan diri kita dengan dunia, detik-detik kita, menit-menit kita, hari-hari kita, semuanya demi dunia. Tidak. Kita harus senantiasa ingat dan kembali. Kita harus senantiasa menyeret diri kita untuk kembali kepada rel kita. Ingat mati, ingat akhirat, ingat tanggung jawab. Apa yang mau kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla? Harta yang kita peroleh akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu peroleh? Harta yang kita belanjakan akan ditanya oleh Allah, kemana kalian belanjakan harta kalian? Umur yang Allah berikan kepada kita akan ditanya, untuk apa kamu habiskan umurmu? Masa muda, saat manusia remaja, kuat-kuatnya, dalam fisiknya, dalam pikirannya, saat nafsunya bergejolak, untuk apa itu semua dia lakukan? Untuk apa dia habiskan masa mudanya itu? Allah akan bertanya. Dan sungguh bahagia ketika masa muda, masa kejayaan seseorang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, dia salurkan masa mudanya untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah. Sungguh beruntung orang yang menggunakan masa mudanya untuk itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang bakal dinaungi oleh Allah jalla wa ala dalam naungan arsy-Nya di hari kiamat nanti. Yawma la dhilla illa dhilluh. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7 golongan itu? Warajulun wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Dan anak muda, anak remaja yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Sungguh berbahagia. Ahibati fillah rahimakumullah. Kapan seorang yang remaja bisa mencapai hal tersebut? Tidak lain kecuali kalau dia senantiasa ingat kematian. Ingat bahwa suatu saat dan dengan tiba-tiba ajal akan menjemputnya, sehingga dia pergunakan masa mudanya untuk bertakwa kepada Allah. Ahibati billah rahimakumullah. Qalbu kita yang keras karena dunia, yang mungkin sebagiannya telah mati, sebagiannya sudah sakit dan menuju kepada kematian, perlu dilunakkan, perlu disadarkan dengan kita mengingat kematian itu, dengan kita menjauhi berbagai macam maksiat, pergi menuju tempat-tempat nasihat. Dan begitu pula akan lebih menyadarkan lagi insyaallah kalau dia menyaksikan saat-saat kematian dan segala hal yang terkait dengan itu, termasuk diantaranya mengiringi jenazah dan berziarah kubur. Ahibati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya kematian telah disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ringan. Allah subhanahu wa ta'ala menyifati kematian dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebutkan pula dalam hadis-hadis bahwa matian itu punya innalil mauti sakarat, punya sakarat. Apa itu sakrah? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-19, wajaat sakratul mauti bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan benar-benar. Dzalika ma kuntum minhu tahid. Itulah yang kamu menghindar darinya. Kamu lari, kamu menghindar. Tapi justru kematian itu akan datang dengan tiba-tiba dan sungguh-sungguh. Ja'at sakaratul maut. Allah menamai kematian itu di sini dengan sebutan sakaratul maut. Sakrah, yang kemudian kita terjemahkan dengan sakarat. Sakarat bentuk jamak daripada sakrah. Sakrah, rasa sakit yang sampai terkadang membuat tidak tersadarkan kesadaran seseorang karena sakitnya. Itulah sakrah. Jadi kalau begitu kematian bukan hal yang ringan. bukan hal yang mudah, yang enteng, yang sepele. Tapi seorang yang mati akan menghadapi rasa sakit itu, akan menghadapi sakarat, kesakitan demi kesakitan, saat nyawanya dicabut. Ahibati fillah rahimakumullah, hanya rahmat Allah yang kita harapkan untuk memberikan kepada kita belas kasihnya, memberikan kepada kita kelembutannya, sehingga kita berharap tercabutnya nyawa kita tidak menyiksa kita. Ahibati fillah rahimakumullah, kita berharap tercabutnya nyawa kita seperti yang diserupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bagaikan sebuah rambut yang dicabut dari tepung, atau bagaikan air yang dituangkan dari tempatnya ke sebuah gelas dengan mudah. Itu yang kita harapkan. Tapi pada dasarnya bahwa kematian merupakan sakarat, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Apalagi bila seorang yang dicabut nyawanya seorang yang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yaum walau tara. Dan ketika dan seandainya kamu melihat idz zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang yang zalim berada pada ghamaratil maut, kata para ulama syadaidil maut, rasa payah, rasa sakit dalam kematian, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, sementara malaikat membentangkan sayap-sayap mereka dan mengatakan kepada mereka, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Al-yawma tujzawna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Pada hari ini kalian akan diberi balasan dengan siksaan yang menghinakan, dengan sebab takabur kalian, kesombongan kalian di muka bumi dengan cara yang tidak dibenarkan, dan dengan sebab kefasikan-kefasikan kalian. Allah telah menyifati di sini sebuah kematian dengan ghamarat, syadaid, sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, sesuatu yang menyakitkan. Makanya seorang yang zalim, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, fatafarraqa ruhuhu fi jasadih, rohnya tidak mau keluar. Rohnya tafarraqa fi jasadih, berpencar-pencar di jasadnya, susah untuk dikeluarkan. Sehingga diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuntaza'u minhu kama yuntaza'u as-saffut min as-sufil mablul, dicabutlah dengan paksa nyawanya seperti pancing yang dicabut dari kain yang basah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah azza wajal daripada peristiwa seperti itu, dan kita mengharap rahmat Allah dan kelembutannya agar kita diberi kemudahan dalam sakaratul maut. Ahibati fillah rahimakumullah, pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26, kalla idza balagadit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, bila nyawa sudah sampai ke tenggorokan seseorang. Dan dikatakan, wa qila man raq, siapakah yang bisa meruqyah minta-minta tolong, minta-minta orang yang bisa mengobatinya, tapi tidak mungkin bisa diobati ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematiannya. Wa dhanna anna al-firaq, dia pun akhirnya yakin bahwa inilah perpisahan. Wal taffatis saqu bisaq, saat itu betis satu dengan yang lain bertaut karena menahan rasa sakit, menahan susahnya kematian itu. Ahibati billah rahimakumullah, rasa sakit yang seperti ini ternyata telah dirasakan bahkan oleh sebagian para anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merasakan rasa sakit sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha berkisah, kanat bayna yadayhi rukwatun aw ulbatun fiha ma, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil maut sakarat, thumma nasaba yadayhi faja'ala yaqul fir rafiq al a'la hatta qubida wa malat yaduhu, akhrajahu al bukhari. Aisyah radhiyallahu anha yang menghadapi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya, ia berkisah bahwa saat itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semacam ember yang berisikan air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam ember tersebut, lalu mengusapkannya dengan dua tangannya di wajahnya, seraya beliau berucap, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit, sakit demi sakit dirasakan. Thumma nasaba yadayhi, lalu Nabi SAW mengangkat dua tangannya dan mengatakan, fir rafiqil a'la, aku memilih untuk berada di ar-rafiqil a'la, di samping pendamping-pendamping, di tempat yang tinggi, yang tertinggi para nabi, para rasul. Nabi memilih untuk wafat, untuk tinggal bersama mereka, hatta kubid, sampai akhirnya beliau meninggal dan terjatuhlah tangannya. Pada riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, wa innahu labayna hakinati wa dhakinati fala akrahu shiddatal maut li ahadin abadan ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berpikir, kalau Nabi SAW merasakan hal itu, maka bagaimana dengan yang lain? Artinya, kata beliau, aku tidak lagi merasa benci kepada susahnya kematian pada seorang pun selama-lamanya setelah aku melihat Nabi SAW merasakan hal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun melihat bagaimana kepayahan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut, ma wajad." Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kesusahan kematian sebagaimana yang beliau rasakan, qalat Fatimah, Fatimah mengatakan, wa karba abatah, duhai begitu payahnya ayahku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, la karba ala abiki ba'dal yaum, sungguh wahai anakku, tidak akan ada lagi kesusahan atas ayahmu setelah hari ini. Innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan meninggalkannya seorang pun. Ahibati fillah rahimakumullah, Fatimah putri Nabi tercinta melihat begitu payahnya ayahnya saat-saat menjelang wafatnya, sehingga ia pun berucap demikian, wa karba abadah, duhai ayah, betapa payahnya engkau. Beliau pun mengatakan setelah itu, saat Nabi SAW dicabut nyawanya, Fatimah berucap, wa abadah ila Jibril an'ah, wa abadah min rabbihi ba'adnah, wa abadah jantul firdausi ma'wah, wa abadah ma'ajawa rabban da'ah. Duhai ayah, kepada Jibril kuberitakan kewafatanmu. Duhai ayah, dari Rabbmu betapa dekatnya engkau. Duhai ayah, surga Firdaus menjadi tempatmu. Duhai ayah, engkau telah memanggil panggilan Rabbmu. Qala Hammad, ra'aitu hin thabitan hina haddatha bihadzal hadith baka hatta ra'aitu adla'ahu takhtalif. Hammad, seorang perawi hadis ini mengatakan, dia melihat gurunya Thabit Al-Bunani ketika menyampaikan hadis ini, beliau pun kemudian menangis, merasakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat-saat menjelang wafatnya. Ternyata beliau pun merasakan kesakitan itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Tapi perlu kita ingat bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan lebih daripada yang apa kita rasakan. Ahibati fillah rahimakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala yang lebih, sehingga beliau pun melebihi apa yang dirasakan oleh manusia yang lain. Beliau mengatakan, inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Aku bisa merasakan pusing, sakit seperti dua orang di antara kalian. Ahibati billah rahimakumullah. Para ulama menyebutkan pada kisah Nabi ini bahwa bila mana kematian dan sakaratul maut dirasakan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh orang-orang yang bertakwa dan wali-wali Allah, maka mengapa kita tersibukkan dengan yang lain? Mengapa kita masih melupakan kematian itu yang pasti mendatangi kita? Mengapa kita tidak bersiap-siap untuknya? Qul huwa naba'un 'adzim antum 'anhu mu'ridun. Allah menyatakan dalam surat Saf Sad ayat yang ke-67-68, katakan itu merupakan berita besar, tapi sungguh kalian berpaling darinya. Dan apa yang terjadi pada para nabi dari sakaratul maut, di sana kita bisa mengambil beberapa faedah. Paling tidak hanya dua faedah kita bisa petik dari kejadian itu, yaitu bahwa hendaknya kita tahu bagaimana kiranya rasa sakit dalam peristiwa kematian, bagaimana kiranya sakaratul maut yang akan dirasakan oleh seseorang. Tidak ada yang selamat dari itu kecuali para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang kematian itu bagi dia hanya semacam cubitan. Adapun yang lain, maka akan merasakan sakaratul maut. Yang kedua, rasa sakit yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang yang saleh akan menambah tingginya derajat mereka, akan membuat semakin besarnya pahala mereka dengan kesabaran yang mereka tetap pertahankan. Kematian merupakan salah satu daripada ujian. Rasa sakit di akhir hayat tidak beda dengan rasa sakit yang sebelumnya. Bila dia menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sehingga para nabi yang merasakan sakitnya sakaratul maut akan membuat semakin tingginya derajat mereka. Dan sungguh Nabi sendiri telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Inna ashaddan nasi bala'an fid dunya al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Sungguh ashaddan nasi bala'an fid dunya, manusia yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian yang semacam mereka, kemudian yang semacam mereka. Sehingga tidak heran kalau ternyata justru Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut semacam itu. Ini justru menunjukkan tingginya derajat beliau. Ahibati fillah rahimakumullah. Tapi ingat, sakit yang seperti itu baru akan menjadi keutamaan bila seseorang menghadapinya dengan kesabaran, apalagi dengan keridhaan, di mana keridhaan merupakan derajat yang lebih tinggi daripada kesabaran. Kesabaran adalah hakikatnya menahan diri untuk tidak melanggar hukum-hukum Allah dengan kata-katanya, dengan perbuatannya dan keyakinannya. Adapun ridha adalah longgar kalbunya, lapang dadanya dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh berbahagia kalau orang sudah sampai kepada tingkatan ridha terhadap musibah-musibah yang ditimpa, yang menimpanya. Ahibati fillah rahimakumullah, merupakan suatu kemuliaan pula bagi seorang mukmin kematian. Ahibati billah rahimakumullah, karena kematian bagi seorang mukmin merupakan kafarah, penebus-penebus dosa. Jadi ahibati billah, di balik rasa takut, di balik rasa sakit, terselip di sana harapan, yaitu agar kematian itu betul-betul menjadi tempat peristirahatan dan menjadi kafarah, penebus dosa yang selama ini dilakukannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Ma min muslimin yusibuhu adza." Tidaklah seorang muslim pun yang tertimpa oleh suatu hal yang menyakitkan, min maradin fama siwah, dari rasa sakit dan yang selainnya, illa hatta Allahu bihi sayyiati, kecuali Allah Azza wa Jal akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dengannya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, diharapkan dengan sakaratul maut, rasa sakit yang dirasakan dalam proses kematian, dan seseorang bersabar dan ridha kepada Allah Jalla wa'ala, diharapkan itu semua akan semakin membersihkan dirinya, sehingga sebagai langkah terakhir menuju kepada Allah Azza wa Jal, dia menggugurkan dosa-dosanya dan masuk ke alam akhirat dari pintu kematian ini sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Itu yang diharapkan, itu yang masih kita harapkan dari kematian yang bakal menjemput kita semua. Nabi SAW bersabda dalam hadis, innahu rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil kafir. Sesungguhnya kematian adalah rahah, istirahat, saat beristirahat bagi seorang mukmin, dan penyesalan bagi orang yang kafir. Riwayat Tirmidzi, dan semakna dengan itu Abu Dawud. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita untuk senantiasa berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah jalla wa ala, apalagi di akhir-akhir hayat, detik-detik terakhir menuju alam akhirat. Perbesarlah husnudzan kepada Allah, perbesarlah raja, harapan kasih sayang kepada Allah, karena itu merupakan salah satu kiat untuk mendapatkan kekokohan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafatihi bi thalathati ayyam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya, 3 hari sebelum kematian beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian wafat kecuali dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah rahimakumullah, besarkan rasa harap kepada Allah. Rahmat Allah maha luas, surga Allah begitu luas, ampunan Allah maha luas, kasih sayang Allah akan mendahului kemurkaannya. Besarkan harapan. Berapapun dosa yang kita lakukan, bila Allah Azza wa Jal hendak mengampuni, maka tiada kesulitan baginya. Ahibati fillah rahimakumullah, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Di saat-saat seperti ini sangat dibutuhkan husnudzan kepada Allah. Pada suatu peristiwa, saat seorang anak muda di masa kemudaannya ternyata wafat menjemputnya. Sebelum itu Nabi SAW datang kepadanya, menjenguknya, untuk bertanya kepadanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kondisimu sekarang wahai anak muda? Faqala arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, saat ini sungguh aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun di saat yang sama aku sangat khawatir terhadap dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Tidaklah kedua perasaan itu ada pada kalbu seorang mukmin di saat-saat semacam ini, kecuali Allah Azza wa Jal bakal memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan bakal mengamankan kepadanya apa yang dia khawatirkan. Pada hadis yang lain, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Wasilah bin Asqa' bahwa Rasulullah bersabda, yaqulullah fil hadis al-qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa, sesungguhnya aku berada pada sangkaan hambaku terhadapku, maka silahkan dia menyangka terhadapku sekehendak dia. Kalau begitu, menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan tiap-tiap seorang mukmin yang merasa mendekati ajalnya untuk lebih memberatkan roja harapannya kepada Allah, keluasan rahmatnya, keluasan kasih sayangnya, dan keluasan ampunannya, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang diharapkan. Allah akan mengamankan dari apa yang dia takuti. Ahibati billah rahimakumullah. Walaupun tentu dia pun memiliki rasa takut dan khawatir, tapi jangan sampai rasa takut dan kekhawatiran atas dosa-dosanya membuat dia akhirnya berputus asa daripada rahmat Allah. Ini kondisi yang sangat berbahagia. Tidak ada lagi antara dia dengan surga ataupun neraka kecuali hanya satu hasta. Jangan sampai di saat-saat seperti ini dia justru buruk sangka kepada Allah, putus asa kepada dari rahmatnya, sehingga justru membuat dia semakin jauh. Allah pun akan jauh dari dia ketika dia berburuk sangka kepadanya, dan ia pun merasa marah terhadap Allah karena merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadap dirinya. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi dari kejadian tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita bahwa hendaknya kita ketika memiliki rasa takut, khawatir, tetap ada, tapi jangan berlebihan. Dan kita lebih membesarkan harapan kita kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita harapkan dan mengamankan dari apa yang kita khawatirkan dan kita takuti. Ahibati billah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping menganjurkan orang yang mengalami saat-saat sakaratul maut untuk berbuat semacam yang tadi kita sebutkan, beliau pun menganjurkan untuk yang lain yang menemaninya agar membantunya, yaitu dengan memberikan talqin kepadanya, mengajarkannya, menuntunnya, mengingatkannya, memberikan nasihat dan mendoakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ajari, ingatkan, tuntun agar dia mau mengucapkannya, perintahkan agar mengucapkan la ilaha illallah. Riwayat Muslim dan yang lain. Karena dengan ucapan la ilaha illallah yang menjadi penutup amalan dan ucapannya, dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Rawahu Abu Dawud wa ghairu. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan diterangkan pula oleh para ulama, ketika kita mentalkinkan hendaknya kita mentalkinkan dengan jelas, yaitu dengan memerintahkan ucapkan la ilaha illallah. Bukan sekedar kita mengucapkan Allah, Allah, tidak. Tapi yang benar adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena sekedar ucapan Allah belum merupakan zikir yang sempurna. Tapi zikir yang sempurna dan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasul, afdalu zikri la ilaha illallah. Maka perintahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan bila ia sudah bisa mengucapkan, cukup. Jangan terus diulang-ulang yang mungkin bisa justru mengganggu dia. Ahibati fillah rahimakumullah, di samping itu hendaknya seorang yang menghadiri kewafatannya mendoakannya dan tidak mengucapkan ketika itu kecuali kata-kata yang baik, karena malaikat ketika itu mengamini ucapan-ucapan yang diucapkan orang-orang saat itu. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkisah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratumul marid awil mayyit faqulu khaira. Bila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang mau meninggal, katakanlah kata-kata yang baik. Fa innal malaikah yu'minun 'ala ma taqulun, karena para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Qalat falamma mata Abu Salamah, kata Ummu Salamah, maka ketika Abu Salamah meninggal, aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah wafat. Faqal, maka Nabi mengatakan, kuli Allahumma gfirli walahu wa'akibti minhu wa'akibni minhu akibi hasanatan. Katakanlah wahai Ummu Salamah, ya Allah, ampunilah untukku dan untuknya, dan berikan untukku setelahnya suatu kebaikan sebagai ganti daripadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan Allah menggantikan untuk Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang lain disebutkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk saat meninggalnya Abu Salamah dalam kondisi kedua matanya telah terbuka. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innar ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya arwah bila dicabut maka pandangan akan mengikutinya. Fadajjanasun min ahlihi, maka ributlah orang-orang dari keluarganya dengan berita wafatnya Abu Salamah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengingatkan, la tad'u 'ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan diri-diri kalian kecuali dengan yang baik saja. Fa innal malaika yu'minuna 'ala ma taqulun, karena para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian Nabi sendiri mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Akhrajahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud. Demikian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah, yang ini menjadi contoh buat kita semuanya agar ketika seseorang menghadiri peristiwa seperti itu tidak berucap kecuali yang baik, hendaknya berucap ucapan-ucapan yang baik dan bermanfaat, mendoakan untuk mereka yang telah wafat. Wallahu taala alamul shawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.